mengapa kau pergi? Di saat aku mulai mencintaimu, berharap engkau jadi kekasih hatiku, malah kau pergi jauh dari hidupku. Menyendiri lagi, di saat kau tinggalkan diriku pergi, karena yang mengisi hariku, di saat engkau dari tidurku. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku, dan ku katakan padamu aku sangat mencinta. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku, kan ku katakan padamu aku sangat mencinta. Menyendiri lagi, di saat kau tinggalkan diriku pergi, tak pernah ada yang di saat kau terbangun dari tidurku. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku, kan ku katakan padamu aku sangat mencinta. Aku inginkan dirimu datang dan temui, katakan padamu aku sangat mencintai dirimu. Temui aku, kan ku katakan padamu aku sangat mencinta. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku, kan ku katakan padamu aku sangat mencinta. Aku inginkan dirimu datang dan temui aku, kan ku katakan padamu.